Jalani hidupmu dengan indah, habiskan waktumu bersamanya. Jangan kau lewatkan kenanganmu, berjalan pada gelap bersamanya. Ku sanggupkan, kau memilih dirinya. Telah ku relakan, kau berpaling padanya.